Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita masih berada pada bab fil amr bil muhafazah ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah serta adab-adabnya. Pada pertemuan sebelumnya kita selesai membahas hadis yang ketiga atau yang afan yang kelima, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang berkaitan dengan kewajiban merapatkan shaf. Maka insyaAllah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, as-sadis, hadis yang keenam. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi min al-lail, sebuah rumah pernah terbakar di Madinah di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang berita tersebut, qala, beliau mengatakan, inna hadhihi an-nara aduwwun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa atfi'uha ankum, maka jika kalian hendak tidur, matikanlah api-api itu dari kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari nomor 6294, Muslim nomor 2016. Ayolah khadufillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang pendek yang dikisahkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang berisi berita tentang terbakarnya sebuah rumah di masa Nabi alaihi salatu wassalam, yakni ketika penghuni rumah tersebut telah tertidur semuanya. Mereka tidak mematikan api yang ketika itu berfungsi sebagai penerangan, sebagai pencahayaan di malam hari. Maka ketika mereka tertidur, api tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membakar rumah mereka. Nah, berita ini kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa api itu adalah musuh bagi manusia. Maka ketika seorang hendak tidur, ini bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, ketika seorang hendak tidur, hendaknya dia mematikan api yang ada di rumahnya. Nanti akan kita bahas apa saja faedah-faedah atau hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas hanya sekedar berita. Tapi jika kita perhatikan, mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan berita terbakarnya rumah tersebut, demikian juga bimbingan Nabi SAW untuk mematikan api atau penerangan di malam hari, dengan bab yang beliau buat. Bab yang beliau bahas di sini adalah tentang menjaga sunnah dan adab-adab tentang sunnah. Lantas apa hubungannya hadis ini dengan bab tersebut? Ayolah Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin perlu kita bahas dari awal bahwa api termasuk salah satu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang mentakdirkan terciptanya api itu dari media-media yang bisa memunculkan api. Awal kali manusia tidak mengetahui apa itu api. Saat Adam diturunkan ke muka bumi, belum mengenal yang namanya api. Lantas anak keturunan Adam, mereka juga belum mengenal yang namanya api. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka jalan bagaimana caranya untuk memunculkan api di muka bumi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai peringatan, hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-71 sampai dengan ayat yang ke-73. Di mana disebutkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumun nar allati turun? A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un?" Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Coba perhatikan tiga ayat ini. Pada ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala bertanya. Dan pertanyaan Allah itu bukan karena Allah tidak mengetahui, Allah tidak memiliki ilmu, bukan. Allah yang menciptakan. Sudah barang tentu Allah yang lebih mengetahui dibandingkan makhluk-makhluknya tentang apa itu api. Namun pertanyaan Allah di dalam ayat ini adalah untuk mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Afara'aitumun nar?" Bagaimana pendapat kalian tentang yang namanya api? Kata Allah. Allati turun. Api yang kalian nyalakan. A antum ansya'tum syajarataha? Kata Allah, apakah kalian yang menumbuhkan pepohonan yang dahulu dipakai sebagai media awal untuk memunculkan api? Apakah kalian yang menumbuhkan pepohonan itu, kemudian dari pohon itu ranting-ranting yang telah kering, dahan-dahan yang telah kering, dedaunan yang telah kering bisa digunakan sebagai media untuk menimbulkan api? Apakah kalian yang menjadikan api itu ada, demikian juga media-medianya? Am nahnul munsyi'un? Atau kami, kata Allah, yang menciptakan pepohonan itu, kemudian dengannya bisa menjadi media mendatangkan api? Tentunya jawabannya jelas, karena Allah tidak bertanya untuk kita menjawab, tapi Allah bertanya mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu sebelum menjadikan adanya api di dunia, Allah jadikan terlebih dahulu wasilah-wasilahnya. Allah jadikan terlebih dahulu sebab-sebabnya. Nah, kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-73 Allah tekankan apa fungsi dari api tersebut. Dan Allah sebutkan secara global, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami yang menjadikan api itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk kita sekalian, manusia. Kami jadikan adanya api di muka bumi itu sebagai peringatan kepada manusia. Lihat awalnya saat Allah menyinggung tentang pepohonan. Pepohonan itu, hijau-hijauan itu identik dengan yang namanya kehidupan. Api identik dengan yang namanya kematian. Nah, Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjadikan kehidupan di muka bumi. Demikian pula surga dan neraka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Setelahnya Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, dan yang terakhir adalah kita manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, malaikat sudah ada? Sudah. Surga sudah ada? Sudah. Bangsa jin sudah ada? Sudah. Neraka sudah ada? Sudah. Adam tercipta terakhir. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, di mana Allah letakkan Adam? Di surga. Allah letakkan Adam di surga. Bahkan Allah berikan kemuliaan kepada Adam alaihi salam. Allah perintahkan semua malaikat, demikian pula semua jin termasuk waktu itu adalah iblis, diperintahkan untuk sujud kepada Adam, makhluk terakhir di antara mereka yang ada ketika itu yang diciptakan oleh Allah, yang paling lemah dan tidak sebanding dengan penciptaan malaikat itu. Makhluk kecil, tapi diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya. Malaikat semuanya taat sujud kepada Adam untuk menghormati, tunduk terhadap perintah Allah, bukan sujud menyembah Adam. Dan satu yang tidak mau, iblis la'anatullah alaih. Kenapa tidak mau? Lihat, iblis tercipta dari apa? Tercipta dari api. Tidak mau sujud kepada Adam. Dan iblis tercipta terlebih dahulu sebelum Adam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sudah berapa kali kita bahas apa kuasa yang diberikan oleh Allah kepada iblis? Menjadi panglima yang menguasai alam dunia ketika itu. Dengan kemuliaan tersebut, iblis tidak mau tunduk dengan makhluk yang tercipta lemah dari tanah ini, kecil dan tidak memiliki keistimewaan. Ingkar, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah laknat iblis dan dijanjikan tempat kembalinya adalah neraka. Ini pula tidak menunjukkan bahwa Allah serta-merta menciptakan iblis langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tidak. Iblis terlebih dahulu diberikan kehidupan. Dia tidak tinggal di dalam surga Allah. Dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ingkar dengan perintah Allah, kufur dengan perintah Allah, baru kembalinya kepada neraka. Adam demikian juga, saat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diperintahkan oleh Allah tinggal di dalam surga, Allah ciptakan pasangan Adam, yakni Hawa alaihissalam. Mereka berdua tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu larangan Allah Subhanahu wa taala ketika itu, untuk jangan mendekati sebuah pohon larangan. Namun iblis menggoda Adam. Singkat cerita, tergodalah Adam dan Hawa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Mereka diturunkan oleh Allah bukan karena sebab memakan pohon itu. Tapi mereka diturunkan ke dunia karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Adam turun di muka bumi, anak keturunannya semuanya akan menghuni bumi sampai nanti dijanjikan oleh Allah datangnya hari kiamat. Nah, disinilah Allah menyebutkan dalam ayat ini api itu sebagai peringatan. Iblis dahulu pernah mendapatkan kemuliaan dengan tinggal di dalam surga, tapi kemudian dikembalikan ke jahanam. Dengan api ini pula Allah Subhanahu wa taala jadikan fungsi yang pertama dari api adalah tadhkiratan, sebagai peringatan untuk kita manusia. Api itu awalnya dari kehidupan, dari pohon-pohon yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pohon itu kering, kita bisa menciptakan api dari pohon tersebut. Jadi api membawa manfaat. Tetapi api itu juga mengingatkan kepada kita bahwa saat kita tidak baik-baik di dalam berlaku, beramal terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali kita juga pasti akan terbakar dengan yang namanya api. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan," kami menjadikan api itu sebagai tadhkirah, peringatan. "Ai tadhkiratan yatadhakkarul insanu biha jahannam." Api sebagai media peringatan untuk manusia agar bisa ingat dengan yang namanya neraka. Semua manusia, kafirnya ataupun muslimnya, tanpa disodorkan dalil, mereka tahu bahwa yang namanya neraka itu adalah api Sekafir-kafirnya muslim enggak ada yang mengatakan yang namanya neraka itu nikmat. Enggak ada. Neraka itu adalah api. Fa inna hadhihi an-nar juz'un min sittina jizyan min nar jahannam. Kemudian yang kita pahami kembali bahwa api yang ada di dunia ini itu baru satu bagian dari 60 bagian total panasnya api. Jadi sepanas-panasnya level api di dunia itu masih 1/60 dari panasnya jahanam. Sudah pernah antum merasakan api yang paling panas? Tidak butuh waktu menit, tidak butuh waktu detik, belum ada satu detik dia bisa menghancurkan sesuatu. Api apa yang paling panas itu? Ada di dunia ini? Ada, bisa kita tahu? Bisa. Itu masih 1/60 dari panasnya neraka, dari merusaknya neraka. Maka jangan main-main, tidak apa-apa nanti saya jatuh maksiat begini, berbuat dosa begini, tidak apa-apa nanti sebentar, yang penting ada tauhid. Sebentar masuk ke dalam neraka, insya Allah saya masuk ke dalam surga. Yakin tentu bisa kuat dengan panasnya neraka. Nah kata beliau rahimahullah ta'ala, hatta inna ba'da salaf kana idha hamma bima'asiyatin zahaba ilan nari wa wada'a asba'ahu alaiha. Disebutkan dari sebagian salaf bahwa beliau ini idha hamma bima'asiyatin, jika muncul suatu keinginan untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa, dan dosanya para salaf dahulu beda dengan dosa orang sekarang, ketika ada keinginan mereka sedikit saja terbersit keinginan untuk berbuat dosa, zahaba ilan nar, maka mereka akan mencari api. Wa wada'a asba'ahu 'alaiha, kemudian menyentuhkan jari tangannya itu ke dalam api. Terserah mau lilin kah, mau kompor, mau apa. Kalau terbetik niat untuk bermaksiat, cari api, dinyalakan, masukkan tangannya ke dalam api. Seberapa lama manusia bisa menahan tangannya untuk berada di dalam api? Seberapa lama? Antum masing-masing seberapa lama? Sampai 1 menit untuk bisa merasakan panasnya api itu. Nah, ketika merasakan panas tersebut, mereka akan ingat bahwa jahanam 60 kali lipat lebih panas dibandingkan api itu. Tayyib. Hatta yaqulu li nafsihi udhkuri hadhihi al-harara hatta la tatajarra nafsuhu 'ala al-ma'siyah. Ingatlah bagaimana panasnya rasa api ini, sehingga engkau tidak akan lancang untuk berbuat kemaksiatan. Allati hiya sababun lidukhulin nar, yang merupakan sebab untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itu peringatan yang untuk kita dengan api. Maka jangan disalahfahami pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa an-naru aduwwul lakum, api itu adalah musuh bagi kalian. Memang api itu adalah musuh utama bagi kita, itu jahanam, neraka itu. Maka bagus-baguslah dalam kita memanfaatkan api, karena Allah jadikan sebagaimana dalam ayat ini Al-Waqi'ah 73, api itu dua. Yang pertama Allah sebutkan sebab atau manfaat pertama kali, tujuan pertama kali Allah jadikan api ada di dunia ini adalah sebagai peringatan untuk kita. Tapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, lihat berapa banyak manusia yang lupa dengan yang namanya api, bahwa dia ada di dunia ini adalah sebagai peringatan tentang adanya neraka, tentang adanya pembalasan di hari akhir terhadap dosa dan kemaksiatan. Jangankan manusia secara umum, kaum muslimin saja, berapa dari mereka yang menyadari bahwa api itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, nasallallahu ta'ala salamahu wal afiyah. Ini tujuan yang pertama. Kemudian kata Allah, tujuan yang kedua, wa ma'a hadza yaqulu ta'ala wa mata'an lil muqwin. Bersamaan dengan ini Allah sebutkan terakhir, Allah jadikan api itu juga sebagai mata'an, yaitu sebagai media. Kalau mau diterjemahkan itu perhiasan, mata'an. Media duniawi, lil muqwin, bagi orang-orang yang membutuhkan. Lil muqwin ay lil muhtajin, bagi orang-orang yang membutuhkan api. Jadi api itu bisa digunakan sebagai sarana kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka jadikan api itu sebatas sebagai sarana. Kita butuh untuk memasak, pasti pakai api. Maka pergunakanlah api itu sebijak mungkin. Nah, kalau sekarang lebih enak. Masak tidak mesti harus dengan api. Memanaskan sesuatu tidak mesti harus dengan api. Baik. Qala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mata'an lil muqwin, yakni ja'alnaha mata'an lil musafirin wa ghairihim minal muhtajina ilaiha. Maksud dari potongan ayat ini, yakni kami, kata Allah, menjadikan api itu sebagai sarana yang bisa dimanfaatkan oleh musafir dan yang selain mereka, dari orang-orang yang membutuhkan terhadap api. Ya tamatta'una biha, mereka bisa mengambil fasilitas dari api itu. Wa yastadfi'una biha fi syita, bisa untuk menghangatkan tatkala datang musim dingin. Wa yaskhanuna biha miyahahum, bisa untuk memasak air. Wa yatabakhuna 'alaiha at'imatahum, juga digunakan untuk memasak makanan-makanan mereka. Fa fiha fawaid wa manafi', maka api itu memiliki faedah, memiliki manfaat, tapi api itu juga memiliki madharrah. Api punya manfaat, punya keuntungan, tapi api juga punya madharat, bahaya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Inna hadhihi nar aduwwun lakum, sesungguhnya api itu akan menjadi musuh bagi kalian. Fahiya aduwwun idza lam yahsunil insanu dhabtaha wa qaidaha, api akan menjadi musuh bagi manusia. Idza lam yahsun, jika dia tidak bisa berbuat baik, dhabtaha, dalam menguasai api itu, wa qaidaha, atau dalam mengendalikan api tersebut. Wa sarat aduwwan idza farrata fiha aw ta'adda, api akan menjadi musuh yang membahayakan ketika kita farrata fiha, meremehkan, tidak memperdulikan kehadiran api di sekitar kita. Baik. Contohnya yang disebutkan dalam hadis ini, cerita Abu Musa Al-Asy'ari. Ada dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidur, kan dahulu penerangannya menggunakan api sebagai misbahnya, sebagai lampunya. Penghuni rumah itu tertidur, lupa untuk mematikan apinya. Dan kita mafhum salah satu adab dalam Islam adalah saat tidur mematikan api. Mereka lupa untuk mematikan api tersebut. Maka di malam hari itu ketika penghuni rumah tersebut terlelap dalam tidurnya, terbakarlah rumah itu. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dalil ala annal insana yanbaghi an yattakhidzal ihtiyata fil umuri allati yukhsha sharraha, bahwa selayaknya bagi seseorang an yattakhidzal ihtiyat, untuk benar-benar mengambil kewaspadaan, kehati-hatian, fil umur, pada perkara-perkara allati yukhsha syarruha, yang dikhawatirkan bahayanya. Ini kaidah yang bagi lil insan al-ihtiyata fil umur allati yukhsha syarruha, sepantasnya bagi manusia untuk benar-benar berhati-hati dari perkara-perkara yang ditakutkan atau dikhawatirkan bahayanya. Kalau dalam pembahasan kita api, ya berhati-hati dengan kehadiran api di sekitar kita. Meskipun saat itu kita sedang mengambil manfaat dari api tersebut. Contoh, sedang dipakai memasak di dapur. Ya hati-hati, waspada. Kamu menggunakan api itu, jangan sampai terlena, apalagi lupa. Masak air setengah panci, seharusnya 5-6 menit sudah mendidih. Ditinggal aktivitas yang lain, tidak waspada dengan kehadiran api di dapur. Ditinggal aktivitas setengah jam, habis airnya di dalam panci. Panci tidak ada isi airnya. Dalam kondisi api masih menyala. Apa akhirnya? Gosong itu pancinya. Terus lupa, tidak segera tersadar. Apa akibatnya? Terbakar. Dan banyak kasus-kasus seperti itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, itu termasuk salah satu dari yang disebutkan oleh beliau. Hadis ini sebagai kaidah bahwa kita harus berhati-hati dari segala perkara yang membahayakan. Qala wa li hadza amara al-insan 'inda an-naum an yudfi an-nar. Oleh karena itu syariat memerintahkan kepada seseorang ketika hendak tidur untuk mematikan api di rumahnya. Cek dulu sebelum tidur. Ada api yang nyala atau tidak? Sebelum dia beranjak tidur. Wa la yaqulu hadhihi sahlah, ana aminun min dzalik. Jangan sekali-kali kamu mengatakan gampang, saya ingat kok. Saya tahu saya sedang apa di dapur. Jangan menggampangkan. Dari awal kita gampangkan dilupakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Walayadzubillah. Rubbama yadhunnu hadzdzan walakin yahduthu ma la yakhthuru ala balihi. Bisa jadi kamu berprasangka memang keinginanmu seperti itu. Tapi engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Allah mentakdirkan sesuatu terjadi kan kita tidak pernah tahu. Tayyib. Wa min dzalika contohnya. Samamatul ghaz allati hadatsat fi 'asrina al-hadir. Adanya kompor-kompor gas yang ada di zaman kita sekarang ini saat beliau masih hidup. Beliau ingatkan dengan contoh ini. Adanya kompor-kompor gas, kalau dahulu kan kayu. Mesti ada baunya, mesti ada asapnya. Kalau belum mati asap penuh di dalam rumah. Gas ada asapnya minim. Nah kata beliau, fasamamatul ghaz yajibu 'alal insani an yatafaqqadaha. Kalau ada kompor gas menyala, perhatikan sebelum ditinggal matikan itu kompor gas itu. Atau bahkan beliau memberikan nasihat, ketika seorang hendak tidur, meskipun dia tidak sedang memasak, beliau menyarankan, memberikan nasihat supaya gas itu dilepas, apa namanya, regulatornya itu, dilepas. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saddud dhari'ah, menutup pintu terjadinya bahaya. Karena kita tidak tahu, kata beliau, li'alla yakuna fiha syai'un minat tasrif fatamalla al-jawu minal ghas. Kalau antum tidak lepas itu regulatornya, kita tidak pernah tahu apakah ada kebocoran atau tidak ketika kita tinggal tidur. Ternyata setelah kita tinggal tidur, ada kebocoran pada regulator gas. Gasnya keluar. Memenuhi seisi ruangan di dalam rumah itu. Fa'idha ush'ilan nar ihtaraqal makanu kulluhu. Maka ketika ada pemantik api, akan terbakar itu seluruh isi rumah. Nah ini nasihat dari beliau. Termasuk juga mematikan api adalah memastikan tidak bocornya kompor gas. Dan baik ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jika kita amalkan, kita kerjakan nasihat beliau rahimahullah ta'ala, untuk sebelum tidur copot dulu regulatornya. Kita tidak tahu, barangkali tikus di dapur. Iya kalau apa namanya regulatornya bagus, tapi kan itu juga tidak menjamin. Maka lebih baik dilepas. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Contoh yang lain kata beliau rahimahullah, wa min dzalika aidan afyashul kahruba. Termasuk dalam contoh ini, dalam kaidah ini adalah instalasi-instalasi listrik. Baik. Yang bagi 'alal insan an yakuna harisan minha wa mutafaqqidan laha. Sepantasnya bagi seseorang untuk benar-benar memperhatikan sumber-sumber listrik. Wa mutafaqqidan laha. Mutafaqqid itu dari kata faqad, yaitu kehilangan sesuatu. Mutafaqqid berarti dia orang yang benar-benar waspada, jangan sampai kehilangan sesuatu. Nah, itu maksudnya. Kalau mutafaqqid laha berarti memperhatikan dengan benar sumber-sumber listrik. Wa an yakuna alladhi yurakibuha syakhsan arifan muhandisan hatta la terkab atau la turkab ala wajhil khata' fayahsul bidzalikal ihtiraq. Ketika engkau membangun rumah kemudian hendak memasang instalasi listrik, maka panggillah arifan muhandisan, orang yang memang mengerti instalasi listrik, yang memang punya ilmunya, bukan sekedar tahu sambung menyambung, tapi tahu jalur listrik. Ini nasihat beliau. Hatta la turkab atau hatta la turakab ala wajhil khata. Jangan sampai instalasi tersebut dipasang salah. Kelihatannya gampang sambung menyambung, tapi kan ada ilmunya. Nah, kalau utamanya tidak dikerjakan oleh seorang yang mengerti, fayahsulu bidzalika al-ikhtiraq. Jangan sampai kemudian di kemudian hari terjadi sebab kebakaran dari salahnya instalasi listrik. Baik. Kalau sudah ada, kita perhatikan sebelum tidur, perhatikan sumber-sumber listrik. Ada tidak yang sekiranya bisa menimbulkan bahaya? Kalau ada sumber-sumber listrik atau peralatan-peralatan listrik yang sudah tidak layak, ya diputuskan koneksinya dari jalur listrik. Sudah ada fitting ini sudah tidak layak, sudah terlihat kabelnya terbakar, jangan dilanjutkan. Ganti dengan yang lebih baik. Saklarnya sudah mulai hitam, bau agak sedikit gosong, jangan diteruskan, diganti dengan yang lebih baik. Baik. Termasuk juga di dalam rumah, lampu-lampu yang tidak perlu, yang tidak digunakan, dimatikan. Lampu-lampu yang tidak perlu atau tidak digunakan, dimatikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Al-muhim, intinya kata beliau, rahimahullah, annal insana yajibu alaihi al-ihtiraz min kulli ma yukhsha dhararuhu. Sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan dan menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan. Ini faedahnya. Lantas apa hubungannya dengan bab yang kita bahas? Babnya adalah al-muhafadzah ala sunnah, menjaga sunnah. Nah, hubungannya kata beliau, wa idza kana hadza fi narid dunya. Kalau seperti yang kita bahas itu tadi dalam memperhatikan api yang ada di dunia ini. Fakadzalika yajibu an yahtaris mimma yakunu sababan li'adzabin nar fil akhirah. Kalau seperti itu kita dituntut dalam memperlakukan api di dunia, maka api yang ada di akhirat lebih pantas untuk kita perhatikan. Karena nanti di hari akhir tidak ada tempat kembali yang ketiga, hanya dua saja, surga atau neraka. Kalau tidak surga ya di neraka, kalau tidak neraka ya antum di surga. Tidak ada di tempat yang ketiga seperti kata Mu'tazilah. Satu tempat di antara dua tempat tidak ada. Karena Allah tidak ciptakan tempat itu. Kalau engkau tidak kembali ke surga ya kembali ke neraka. Maka untuk menjaga diri dari neraka itu juga butuh pengorbanan. Butuh yang namanya usaha dari kita. Tidak hanya sekedar mengatakan atau berstatement saya takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk neraka tidak. Mau mencicipi neraka tidak. Tapi tidak pernah beramal, amalan-amalan yang bisa melindungi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. La bil amali saleh, tidak juga dengan amalan saleh. Juga tidak menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Tidak jujur orang yang seperti itu. Kalau kamu jujur takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala, khawatir menjadi penduduk neraka, ya beramal bagaimana cara menghindar atau agar terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kelima. Kita lanjutkan hadis yang keenam. Atau afan, ini hadis yang keenam, kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Kata beliau rahimahullah, as-sabi' hadis yang ketujuh, wa anhu, dan dari beliau. Siapa berarti? Nah, hadis sebelumnya tadi riwayatnya siapa? Belum ada setengah jam. Tayyib Abu Musa al-Asy'ari. Wa anhu ay an Abi Musa al-Asy'ari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna masala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm. Sesungguhnya masala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm. Permisalan atau contoh dari pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepadaku membawa hidayah dan ilmu. Contoh datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah, petunjuk dan membawa ilmu. Kama tali ghaithin, itu sebagaimana layaknya hujan. Petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi kemudian diberikan kepada kita laksana hujan. Asaba ardon, yang membasahi bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal'ushb al-kathir. Ada satu jenis tanah, ta'ifatun tayyibah, tanah yang baik, yang subur. Qabilatil ma', dia bisa menyerap air. Fa'ambatatil kala', dan bisa menumbuhkan hijau-hijauan. Wal ushbal kathir, dan rumputan yang banyak. Ini contoh yang pertama. Ada hujan membasahi sebuah tanah. Tanah itu adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Bisa menyerap air, menyimpan air, kemudian bisa menumbuhkan pepohonan dan rerumputan. Yang kedua, wa kana minha ajadib. Ada juga tanah yang disirami oleh hujan, dia ajadib, yaitu tanah yang keras. Amsakatil ma', tidak bisa menyerap air, tapi dia bisa menahan air. Mafhum nggih? Jadi air tertahan, tidak bisa terserap ke tanah. Fanafa'allahu bihan nas fasyaribu minha wasaqaw wazara'u. Dengan tertahannya air oleh jenis tanah yang kedua ini, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia. Mereka bisa minum darinya, mereka bisa memberikan minum darinya. Wazara'u, dan mereka bisa bercocok tanam dengan air dari tanah tersebut. Baik. Tanah itu menahan air sehingga terbentuklah ceruk atau cekung yang berisi air. Baik. Ini yang kedua. Jenis tanah yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Hujan itu juga membasahi tanah yang lain. Innama hiya qi'an, tapi tanah yang tandus. La tumsik ma'an wa la tumbit kala'an. Tidak bisa menahan air, tidak bisa menyimpan air, dan tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Tidak bisa menumbuhkan hijau-hijauan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Inilah contoh dari orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi. Dia bisa memberikan manfaat dengan apa yang Allah utus aku membawanya. Fa'alima wa'allam. Dia mendapatkan ilmu dan dia bisa mengajarkan ilmu itu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Demikian juga terdapat permisalan kata Nabi, man lam yarfa' bidzalika ra'san, terhadap orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya sama sekali terhadap ilmu dan petunjuk yang aku bawa. Wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dia tidak bisa menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari nomor 79, Muslim nomor 2282. Ini ma'asyullahu rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketujuh. Darbul amsal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percontohan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia yang menerima ilmu. Jadi kita fokus terhadap orang-orang yang menimba ilmu. Kita tidak bahas orang yang tidak tahu ilmu. Kita tidak bahas orang yang tidak mau peduli dengan ilmu. Tapi contoh yang diberikan oleh Nabi ini adalah orang-orang yang mereka menimba ilmu. Contoh yang pertama yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanah yang baik, yaitu tanah yang ketika diturunkan hujan dia bisa menyerap air hujan, dia bisa menyimpan air hujan, kemudian dia bisa menumbuhkan hijau-hijauan, pepohonan, rerumputan dan yang lainnya. Ini yang paling bagus, tanah yang paling baik, tanah subur. Maka contoh yang pertama, demikian juga seorang yang berilmu yang paling baik adalah dia yang bisa menerima ilmu, kemudian bisa memahami ilmu itu, bisa menyerap ilmu itu, dan bisa menyampaikannya kepada yang lain, mengajarkan ilmu itu kepada yang lain, sehingga orang lain mengambil manfaat dari ilmu yang dia sampaikan. Ini manusia yang paling baik. Dia bisa menerima petunjuk Allah, hudanya Allah, dia juga bisa menerima ilmunya Allah, dia fahami ilmu itu dengan baik, dan dia sampaikan ilmu tersebut dengan baik. Contoh yang kedua adalah manusia yang disebut oleh Nabi SAW sebagai layaknya tanah ajadib, yaitu tanah-tanah keras. Ketika diberikan ilmu, dia bisa menampung ilmu itu. Mafhum? Disampaikan ilmu, dia menimba ilmu, dia bisa ngerti ilmunya itu. Tapi tidak bisa mengamalkan, tidak bisa memahami. Ditanya dia tahu, antum tahu hukum tentang ini? Tahu. Rinciannya tahu? Tahu. Dalilnya tahu? Tahu. Tapi apa yang antum ambil dari itu? Yang antum petik dari itu? Membuahkan amalan? Ada? Tidak ada. Dia hidup di tengah-tengah manusia layaknya orang yang tidak pernah mengerti ilmu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang ini. Lama tolabul ilmi, lama belajar di pondok, lama menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar ilmu ini, ilmu itu. Pakaian ketika kita berada di pondok, ketika antum berada di lingkungan ilmu, pakaiannya bagus. Tapi saat di luar sana, keluar sudah seperti orang yang tidak punya ilmu. Hilang pakaiannya. Hilang tanda-tanda orang yang punya ilmu. Ini jenis yang kedua. Tapi dia masih bisa memberikan manfaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa menyampaikan nasihat, masih bisa menegur saudaranya, masih bisa berta'awun alal birri wa taqwa. Meskipun dirinya sendiri tidak bisa mengamalkan. Ini masih baik orang yang seperti ini. Dia menyerap ilmu, dia sampaikan kepada orang lain, dirinya belum bisa memahami. Nah, jenis manusia yang ketiga yang menimba ilmu adalah mereka orang-orang yang bisa menyerap ilmu itu, mengambil ilmu itu, tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Dirinya sendiri juga tidak bisa mengambil manfaat. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, jenis yang ketiga ini, lam yarfa' bima ja'a bihi Nabi SAW minal ilmi wal huda ra'san. Dia tidak mengangkat kepalanya terhadap apa yang datang dari Nabi SAW berupa petunjuk dan ilmu tadi itu. Wa'aradu anhu, dia berpaling. Walam yubali bihi, dan tidak peduli dengan itu. Padahal dia tahu, dia pernah mendengarkan hukum itu, dia faham hukumnya, tapi dia tidak peduli. Baik. Bedanya dengan yang kedua masih perhatian. Dia pernah dapat ilmu meskipun dia belum mengamalkan, tapi dia perhatian. Yang ketiga ini, dia pernah mendapatkan ilmu itu, dia memahami dengan baik, bahkan seharusnya dia bisa menyampaikan kepada orang lain, tapi dia tidak mau. Hidup sama seperti orang-orang yang bodoh. Bermuamalah dengan dunianya sama seperti orang-orang yang jahil. Nah, yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, fahadha lam yantafi' bima ja'a bihin nabi. Orang ini tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famathaluhu kamathalil ardhil lati ibtala'atil ma' wa lam tumbit syai'an. Dia seperti tanah yang hanya bisa menyerap air tapi tidak bisa menumbuhkan apapun. Ini jenis yang ketiga adalah yang paling jeleknya, yang paling buruknya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita di sini tidak ada yang terlepas dari tiga permisalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua kita di sini menerima ilmu. Nah, semua kita di sini bisa memahami ilmu. Tapi akan kemana kita dari satu dari tiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah antum bisa menerima ilmu itu dengan baik, memahaminya, kemudian bisa menyampaikannya kepada yang lain? Atau antum hanya bisa menerima ilmu itu, tidak bisa memahami, tidak bisa mengamalkan, tapi masih bisa memberikan nasihat kepada orang lain? Atau yang ketiga, antum terima ilmu itu, memahami ilmu itu dengan baik, tapi tidak peduli dengan ilmu yang sudah didapatkan. Yang baik hanya dua, yang dipuji oleh Nabi hanya dua, dan yang dicela oleh Nabi justru yang ketiga. Nabi tidak mencela orang yang tidak punya ilmu, itu tidak dibahas. Tapi orang-orang yang berkutat dengan ilmu, yang ketiga justru tercela. Seperti contohnya, dia belajar lama, dia sudah berkali-kali, bahkan memahami dengan baik. Ilmu fikih dia punya sedikit. Hadis dia punya beberapa yang dihafal dengan artinya, mengerti hukum yang ada dalam hadis itu. Hafalan punya beberapa juz. Kitab dalam satu cabang ilmu, dia pernah belajar itu, cabang ilmu yang lain pernah belajar. Tapi ilmu yang pernah dia pelajari, ilmu yang pernah dia dapatkan bukan untuk beramal. Ilmu yang dia ketahui itu bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi hanya untuk sombong di atas yang lainnya, hanya untuk membanggakan diri di atas yang lainnya, tidak mau saling ta'awun, tidak mau saling bertegur, memperingatkan sesama. Baik, ketika ada kebaikan, mendorong, memberikan nasihat untuk berbuat baik. Ketika ada keburukan, menegur, memberikan nasihat, dan seterusnya. Tidak peduli, pokoknya saya baik, mau dia begitu terserah, saya lebih unggul daripada dia, saya begini, saya begitu. Ini jenis yang ketiga, dan ini yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak jarang beliau memberikan permisalan-permisalan terhadap ilmu yang akan beliau sampaikan dengan sesuatu yang ada dalam realita kehidupan manusia, supaya lebih bisa difahami ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watilkal amfal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah permisalan-permisalan yang kami buat, kata Allah, dan tidak ada yang bisa memahaminya dengan baik kecuali orang-orang yang berakal sehat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin masyaallah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.